الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad قال رحمه الله تعالى فصل في قدوم رسول الله لرسول فروة بن عمر الجذامي ملك عرب الروم pasal tentang kedatangan utusan Farwa bin Amr al-Judami. Ini utusannya Raja Arab Romawi. Qala Ibn Ishaq, wa ba'atha Farwatu bin Amr al-Judami ila Rasulillah rasulan bi islamihi. Farwa bin Amr al-Judami telah mengutus utusannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keislamannya. Keislaman Farwa bin Amr. Wa ahdalahu baghlatan bayda, dan sang raja ini menghadiahkan ke Rasulullah baghlah. Bighal ini persilangan antara kuda dan keledai. Namanya bighal. Berwarna putih. Wa kana Farwah 'amilan lirum 'ala ma yalihim minal 'arab. Dan Farwah ini sebagai bawahannya Raja Romawi, ala ma yalihim minal 'arab, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang Arab. Wa kana manziluhu mu'anun wa ma haulahu min ardi Syam. Falamma balagha ar-Rum dhalika min islamihi talabuhu hatta akhaduhu wa habasuhu 'indahu. Wa kana manziluhu ma'an wa ma haulahu min ardi Syam. Mu'anun, dan tempatnya adalah tempat yang atau kediamannya dibantu wa ma haulahu min ardi Syam, dan apa yang ada di sekitarnya dari negeri Syam, difasilitasi orang-orang Romawi. Falamma balagha ar-Rum dhalika min islamihi talabuhu hatta akhaduhu. Maka ketika orang-orang Romawi mendengar keislamannya, keislaman Farwa ibn Amr Yudami, talabuhu, mereka pun mencarinya dan menangkapnya. Fahabasuhu indahum, dan mereka memenjarakannya. Falamma ijtam'atuhum li salbihi ala ma illahum yuqalahu Afra Palestin. Maka ketika orang-orang Romawi, penguasa-penguasanya bersepakat untuk menyalib di atas ma lahum, yakni daerah wilayah yang bernama Afra di negeri Palestin. Qala ala hal ata Salma bi anna halilaha ala ma'i Afra au ka ihda arriwa arrawahili ala naqatin lam yadrib al-fahmu ummaha mushabbatan mushaddabatan atrafuha bil manajili. Qala Ibn Ishaq wa zama az-Zuhri annahum lamma qaddamuhu liyaqruhu qala balligh sarata al-muslimina bi annani muslimun atau silmun li rabbi a'udhumi wa maqami umma darabuhu unukahu wa salamuhu ala dhalika al-ma'i yarhamuhullah. Bait syairnya menunjukkan bahwa betul-betul beliau adalah seorang yang muslim, barakallahu fikum, dan mengisyaratkan agar supaya disampaikan kepada kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, bahwa beliau lagi dalam kondisi diperlakukan sedemikian rupa oleh orang Romawi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala faslun fi qudumi wa fi bani Sa'ad bin Bakr ala Rasulillah, pasal tentang kedatangan utusan Bani Sa'ad bin Bakr ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Ishaq haddatsani Muhammad bin Walid bin Nuwaifi' an Quraib maula bin Abbas an Ibn Abbas qala ba'athat Banu Sa'ad ibn Bakr Imam ibn Tha'laba wafidan ila Rasulullah. Banu Bakr mengutus Sa'ad bin Bakr Banu Sa'ad afwan Banu Sa'ad mengutus Imam ibn Tha'laba sebagai utusan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima alaihi ana khaba'irahu ala Babil. Kemudian dia ikat tambatkan kendaraannya di pintu masjid. Fa'aqalahu diikat. Barakallahu an akhaya dia turun di situ kemudian dia ikat di pintu masjid. Tsumma dakhala ala Rasulillah wa huwa fil masjid jalisun fi ashabi. Kemudian Imam bin Tha'labah masuk ke masjid dalam keadaan Rasulullah berada di dalam masjid bersama dengan sahabat duduk-duduk. Faqala ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ketahuan, biasanya penguasa ketahuan dengan pakaiannya yang lebih menonjol ya kan dari yang lainnya, kedudukannya, posisinya, kan demikian. Rata-rata penguasa demikian. Pakaiannya lain sendiri, keduduk tempat duduknya lain sendiri, pokoknya barakallahu fikum. Begitu orang melihat langsung mereka bisa memastikan siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Pakaian beliau sama seperti pakaian sahabat yang lainnya. Tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti yang lainnya. Tidak ada istimewaan yang beliau miliki dalam masalah ini. Sehingga orang yang masuk tidak tahu siapa di antara mereka ini yang Rasul. Faqala ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Maka orang ini pun mengatakan, siapa di antara kalian yang merupakan ibnu Abdul Muttalib. Yani Muhammad. Maka Rasulullah SAW, ana ibnu Abdul Muttalib. Maka Rasulullah mengatakan, sayalah ibnu Abdul Muttalib. Di cucunya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faqala Muhammad. Kau Muhammad, karena cucunya Abdul Muttalib kan banyak, barakallahu fik. Tapi yang diinginkan di sini, Rodi ini, ke sini ya. Muhammad, faqala na'am. Faqala ya Abdul Muttalib, ya ibn Abdul Muttalib, inni sa'iluka wa mughallidun 'alaika fil masjid. Maka orang utusan ini pun mengatakan, wahai anaknya Abdul Muttalib, sesungguhnya aku akan bertanya kepada engkau dan akan menekan engkau dalam pertanyaan. Mughallidun 'alaika fil masjid. Fala tajidan fi nafsi, maka jangan pernah engkau merasakan ada sesuatu pada dirimu tentang aku. Ya kan biasanya orang di sini bilang taruh kira. Barakallahu fik. Yani aku betul-betul akan bertanya ini. Pertanyaanku jangan kau jadikan acuan untuk menilai. Jangan kau marah maksudnya, jangan kau langsung tersinggung, jangan engkau berkelatik salah paham. Pokoknya aku bertanya dan ada tujuan dari pertanyaanku. Faqala ajidu fi nafsi fasal amma badal. Aku tidak akan mendapatkan sesuatu pada diriku. Ini aku tidak akan marah, aku tidak akan tersinggung, ini maksudnya. Pokoknya tanya saja apa yang muncul dalam benak kau. Silakan. Faqala ansyurukallah ilahaka wa ilaha ahli wa ilaha man kana qablak wa ilaha man huwa kainun ba'dak. Allahu ba'athaka ilayna rasul. Aku bertanya kepada engkau atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahak. Unsyidukallah. Ilahak. Tuhan. Tuhan keluargamu. Tuhan orang-orang yang ada sebelum engkau. Wa ilahu man huwa kainun ba'daka. Dan Tuhannya orang-orang yang ada setelah engkau. Yani Allahu ba'ataka ilayna rasulah. Ini betul-betul dipertanyakan ini. Minta kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah yang mengutus engkau kepada kami sebagai seorang rasul? Qala Allahumma na'am. Maka Rasul pun langsung mengatakan, Allahumma na'am. Ya. Qala fa ansyuruka Allah. Ilahaka wa ilaha man kana qabl. Wa ilaha man huwa kainun ba'daka. Allahu amaraka an na'budahu la nusyrika bihi syai'an. Aku bertanya engkau atas nama Allah, Tuhan, dan Tuhan orang-orang yang sebelum engkau, dan Tuhan orang-orang yang setelah engkau. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau untuk menyembah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun? Wa nakhla hadhil andad allati kana aba'una ya'budun. Dan apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk kami lepaskan andad, Tuhan-Tuhan yang kami dulunya, bapamu yang kami dulunya menyembahnya? Faqala Rasulullah Allahumma na'am. Maka Rasul pun mengatakan Allahumma na'am. Tsumma ja'ala yadhkuru fara'id al-Islam fariidatan fariidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian orang ini bertanya, apakah Allah memerintahkan engkau untuk mewajibkan atas kami kewajiban-kewajiban Islam? Ya, seperti salat, zakat, puasa, haji, wa faraid al-islam kullaha yanshuduhu 'inda kulli faridatin. Yani sama pertanyaan. As'aluka anshuruka Allah. Baik, ilahaka wa ilaha ahlika wa ilaha man kana qablaka wa ilaha man huwa kainun ba'dak. Setiap dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menyampaikan kepada kami tentang kewajiban salat? Apakah yang memerintahkan engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat, puasa, haji, dan semua. Ini semuanya dipakai kata ansyuruka. Allah inda kulli faridatin kama nasyadahu billati qablaha hatta idha faraga qala. Sampai ketika sudah semuanya ditanyakan dan semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW, Allahumma na'am. Akhirnya orang ini pun mengatakan, fa inni ushiru an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi. Ini ashadu. An la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Dan bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Wa sa'uaddi hadhil fara'id. Wa ajtanibu ma nahaitani an. Dan aku akan menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Dan yang engkau perintahkan kepada aku. Dan aku akan menjauhkan diri dari apa yang engkau larang. Untuk melakukannya. La azidu wa la anqus. Aku tidak akan menambah dan aku pun tidak akan mengurangi. Tsumma sarafa raja'a ila ba'iri. Kemudian orang ini pun berpaling. Kembali menuju ontanya. Faqala Rasulullah hina walla. Iyasduq. Dul aqisataini yadhul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yasduq tul aqisataini yadkhulil jannah. Kalau orang ini betul-betul benar dalam pengakuannya, barakallahu fikum, maka dia akan masuk surga. Jadi wa kana dimam dul aqisataini wa kana dimam rajulan jaldan ash'ar da gadiratain thumma ataba'irahu atlaqa ikhalahu thumma kharaja hatta qadima ala qaumihi. Dia memiliki rambut panjang, katanya dua di barakallahu gadiratain. Apakah bagian di sininya atau bagian di belakangnya, wallahu a'lam. Tuma atabairahu, kemudian dia pun mendatangi ontanya, fa'atlaqa iqalahu, dan melepaskan tali ikatannya, tsumma kharaja hatta qadima ala qaumihi, dan keluarlah dia dari kota Madinah sampai datang ke kaumnya. Fajtama'u 'alaihi, kaumnya pun berkumpul mengelilinginya. Wa kana awwala ma takalla bihi an qala bi'satil lat wal 'uzza. Pertama kali yang dia ucapkan adalah betapa jeleknya Lata dan Uzza. Faqalu mah ya dhimam ittakhil bir al barasa wal jununa wal judam. Maka mereka pun langsung mengatakan, mah dia membawa haidimam, ittakhil barasa, kaki engkau takut kena penyakit baras, baras penyakit kusta, opak, wal jununa, jangan kau mencela Tuhan kita, dia akan melaknat kita dan menimpakan bala untuk kita. Ini keyakinan mereka, barakallahu. Siapa yang mencela Tuhan, maka mereka akan kualat Tuhan mereka. Junun, mau gila ini. Dan ini yang diperlakukan oleh setiap kaum terhadap nabi-nabi mereka. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Barakallahu. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan ini kepada engkau kecuali engkau ini sudah gila. Engkau ini sudah kena laknat. Kau kualat ente. Kau mengatakan Tuhan kami tidak betul. Tuhan kami tidak berhak disembah. Dan seterusnya. Engkau sudah kena. Apa kalau di sini bahasanya? Katulah. Katulah. Karena katulah. Kau menganggap Tuhan kami tidak betul, tidak benar adanya, tidak memiliki kemampuan ini dan kemampuan itu. Barakallahu fiik. Kaumnya sudah takut. Barakallahu fiik terhadap imam takil barasa. Jadi hati-hati ente ucapan ente. Bakal jadi penyakit kusta ente. Gila, judam. Qala wailakum innaha ma yadurrani wa la yanfa'ani. Maka imam mengatakan, wailakum, celaka kalian. Innahuma ma yadurrani wa la yanfa'ani. Dua patung berhala ini tidak akan bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan. Innallaha qad ba'atha rasula. Tunggu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul, wa anzala alaihi kitaban istanqadhakum bihi mimma kuntum fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadanya kitab, istanqadhakum bihi mimma kuntum fihi, yang akan menyelamatkan kalian dari apa? Kondisi kalian ini, kesyirikan dan kekufuran kalian. Wa inni ushidu an la ilaha illallah. Wa inni ashhadu, dan sungguhnya aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Wa inni qad ji'tukum min 'indihi bima amarakum bihi wa nahakum. Dan aku telah datang dari sisi orang ini, dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, bima amarakum bihi, membawa apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan melarang kalian dari perkara-perkara. Wallahi ma amsa min dzalikal yawm fi hadiratihi rajulun wa lam ra'atun illa muslimah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang ada di sore hari itu, di hari itu, di hadirati, di yang berada di sekelilingnya, laki dan perempuan kecuali semuanya masuk Islam. Barakallahu. Ini yang menjadikan barakallahu fiikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getol untuk menyebarkan dakwahnya ke penguasa-penguasa. Karena penguasa-penguasa kalau masuk Islam, barakallahu fiikum, biasanya dan kebanyakannya kaumnya pun akan masuk Islam. Barakallahu fiikum. Kalau dia berkuat ya, dia kuat, maka orang-orang pun akan masuk Islam. Ketua-ketua kabilah dan yang lainnya, maka orang-orangnya pun hanya itu. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam Raja Romawi, barakallahu fiikum, kalau dia tidak masuk Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau masuk Islam maka engkau akan mendapatkan dua pahala, dua kali lipat pahala. Akan tetapi jika engkau tidak mau masuk Islam, maka semua dosa arisiin engkau tanggung. Barakallahu. Wa inni qad ji'tukum min 'indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Wallahi ma amsa min dhalika al-yawmi fi hadiratihi rajulun wala imra'atun illa muslima. Semua yang hadir di hadapannya pada saat itu ketika berkumpul semuanya masuk Islam. Qala ibn Ishaq, "Fama sami'na biwafidi qaumin afdal min dhimam ibn Thalabah." Masyaallah. Fama sami'na, berkata ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq, "Fama sami'na, kami tidak pernah mendengar seorang utusan pun dari utusan kaum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama dari Dhimam ibn Thalab." Barakallahu fiik. Wal qissatu fi sahihaini min hadits Anas bin Ahwi hadza. Dan kisahnya Dhimam ibn Thalab ada dalam sahihain yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Wa dzakara al-hajj fi hadhihi al-qissah yadul ala anna qudum Dhimam kana ba'da fardil hajj. Dan disebutkan di sana tentang perintah haji. Perintah haji yang Rasulullah sampaikan menunjukkan bahwa kedatangan Dhimam ini setelah diturunkannya kewajiban haji ini berarti di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kana ba'da fardil haji wa hadza ba'id adh-dhahir anna hadhihi nabdhah mudrajah min kalam ba'dhi Allah wallahu a'lam. Tapi disangka oleh Al-Abid rahimahullahu taala ayin, tapi ini dianggap jauh. Ini sebelumnya berarti. Al-Zahiran hadir al-lafza mudrajah. Yang zahir bahwa tambahan lafaz bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka kewajiban haji. Ini tambahan yang ditambahkan oleh rawi dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Barakallahu. Baik, kita cukup sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.